ketika jadi pelupuk mata karena kelihatan keterlaluan. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan orang. Periksa dirimu, masih adakah kekurangan? Yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk pantai tak ada kelihatan.